Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang keempat, sesi yang terakhir dari pertemuan yang ke-13 pada program kuliah Mafatih al-Ilm. Masih dalam mengkaji kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid. Baik, mungkin kita akan menutup pertemuan malam ini dengan membaca masail di bab yang ke-12. Setelah itu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, fihi masail. Terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, tafsiru qaulihi taala wa annahu kana rijalun minal insi al-ayat. Tafsir firman Allah Ta'ala dan bahwasanya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia dan seterusnya, ayat di surah Al-Jin. Iya, ini sudah kita terangkan tafsirnya, bahwa seorang lelaki itu di masa jahiliyah dulu kalau mereka safar lalu bermalam di suatu tempat yang dianggap angker atau dianggap mengerikan, maka mereka berlindung dengan pembesar jin yang berada di lembah itu dari kejelekan kaumnya. Maka melihat hal tersebut, jin pun bertambah kesombongan, kesewenang-wenangan, sehingga semakin membuat orang yang berlindung ini semakin takut dan semakin hina. Iya, baik. Jadi sisi pendalilan dari ayat jelas bahwa ini kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah kaum musyrikin. Yang terjadi di tengah kaum musyrikin. Diingatkan agar supaya seorang jangan masuk, jangan terjatuh di dalam syirik akbar ini. Karena beristiadah kepada selain Allah itu masuk di dalam syirik akbar. Dan ini juga ayat ini dari ayat-ayat yang sebenarnya menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Sebab kesyirikan itu tidak mendatangkan kebaikan. Kalau dia berniat sesuatu, maka yang dia niatkan dia tidak dapatkan. Malah yang dia dapatkan kebalikan dari yang dia niatkan, yang dia maksudkan. Jadi ingin berlindung dari kejelekan jin dengan melakukan isti'adah kepada kepala jinnya, justru dia semakin takut saja dan semakin diganggu. Dan ini dari bahaya apa? Bahaya kesyirikan. Baik. Yang kedua, ats-tsaniyatu qauluhu minasy-syirki. Yang kedua, meminta perlindungan kepada jin itu tergolong sebagai kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena isti'adah adalah apa? Adalah ibadah yang diperintah untuk diikhlaskan. Maka memalingkannya kepada jin itu dihitung masuk ke dalam apa? Kesyirikan. Iya. Baik. Jadi tadi saya terangkan ya bahwa isti'adah kepada selain Allah itu ada dua jenis. Jenis yang pertama yang dihitung syirik akbar. Ini yang dibahas oleh penulis. Jenis yang kedua itu masuk di dalam perkara yang mubah, yang jaiz, boleh. Ketentuannya bagaimana? Isti'adah terhadap makhluk hidup, hadir, dan dia mampu melakukannya. Iya, itu aja. Baik, dan di sini penulis tidak menyinggung tentang hal yang boleh itu. Beliau menyinggung tentang masalah isti'adah yang merupakan ibadah murni kepada Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka dia masuk di dalam syirik akbar. Asalisatu, yang ketiga. Al-istidlalu ala dalika bil hadith. Ya. Lianna al-ulama'a istadallu bihi ala anna kalimatillahi gairu makhluqah. Qalu lianna al-isti'adata bil makhluki syirk. Argumen akan hal itu berdasarkan hadith. Karena para ulama berargumen dengan hadith tersebut bahwa kalimat-kalimat Allah bukanlah makhluk. Mereka mengatakan karena meminta perlindungan kepada makhluk adalah apa? Kesyirikan. Iya. Baik. Ini sisi penulis membawakan ayat ini. Ada dua sebenarnya ya. Jadi beliau berkata ketika membawakan hadith. Doa yang dibaca ketika turun di suatu tempat. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka di situ terdapat bagaimana harusnya beristiada kepada Allah atau kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan itu adalah ibadah. Maka memalingkannya kepada selain Allah itu adalah apa? Kesyirikan. Itu sisi pendalilan pertama. Sisi pendalilan yang kedua, para ulama memakai ayat ini membantah kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, maka di antara dalil yang dipakai oleh para ulama yang menjelaskan bahwa Al-Quran bukan makhluk adalah hadith ini. Hadith ini kan dikatakan a'udzu bikalimatillahit tammat. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Kalimat itu adalah kalam Allah. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu kalimat Allah atau bukan? Kalimat-kalimat Allah. Jelas ya? Al-Quran itu dihitung kalimat-kalimat Allah. Disebut dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Nah, jadi berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Andai kata Al-Quran itu makhluk, maka tidak boleh berlindung dengan kalimat-kalimat. Kan begitu? Berarti Nabi mengajarkan kesyirikan. Ya. Nah, maka dari sini para ulama mengatakan berlindung dengan makhluk itu adalah apa? Adalah kesyirikan. Karena itu tidak cocok kalimat di sini diartikan sebagai apa? Sebagai makhluk. Nah, itu dua sisi. Kenapa dihitung sebagai kesyirikan dari hadis ini? Baik. Ar-Rabi'atu, yang keempat, fadilatu hadad du'ai ma'akhtisarihi. Keutamaan doa ini. Walaupun doa ini sangat ringkas. Iya. Jadi keutamaan doa ini, masya Allah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membacanya, lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dalik. Dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya di langit maupun di bumi sampai dia meninggalkan tempatnya tersebut. Iya. Maka ini dari keutamaan doa ini. Padahal ringkas sekali. Ringkas untuk dibaca. Iya. Karena itu seorang muslim dan muslimah, nah, harusnya mereka pahami ya bahwa salah satu kehidupan seorang muslim itu yang paling bermakna, paling bermanfaat untuknya, dan di situ lambang penghambaannya, dia memperhatikan doa-doa yang diajarkan kepadanya. Itu banyak sekali doa, subhanallah. Doa yang kita baca dalam sholat, bacaan-bacaan dalam sholat, dikir setelah sholat, dikir pagi, dikir sore, dikir di kondisi tertentu, di keadaan tertentu. Ya, dikir keseharian, sehari dan semalam. Ini ada buku-buku khusus ditulis. Ya, judulnya Amalul Yawm wal Laila. Pekerjaan seorang muslim dalam sehari dan semalam. Apa doa-doa yang dia baca? Ya, doa-doa ini seperti ini, satu saja doa. Ringkas tapi luar biasa keutamaannya. Luar biasa dari keutamaannya. Hanya saja, nah ini yang menjadi masalah. rahasianya di dalam doa itu adalah seorang memahami apa yang dia baca. Ketika dia baca doa itu berhubungan dengan hatinya. Bukan dia baca dengan lisannya saja. Dan semakin mendalam seorang memahami doa, itu semakin bermanfaat doa tersebut. Semakin bermanfaat dari doa tersebut. Nah, ini yang sebenarnya perlu untuk dipelajari. Itulah fungsinya menuntut ilmu. Yang membedakan antara penuntut ilmu dan selainnya di sini, di pembahasan itu. Di pembahasan bagaimana dia memahami makna-makna dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dari doa-doa yang diajarkan. Sehingga doa itu semakin bermanfaat untuk dirinya. Baik. Kemudian yang terakhir, Al-Khamisatu. Anna kauna syai'i yahsulu bihi manfaatun dunyawiya min kaffi syarrin au jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min asy-syirk. Ini yang kelima penting ya. Kata beliau, sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dunyawiya, baik mencegah segala keburukan maupun dengan mendapatkan manfaat, tidaklah menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak tergolong sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Ya. Baik. Ini orang yang berlindung kepada jin. Awal kali dia berlindung, mungkin dia dapat manfaat. Begitu dia baca perlindungan kesyirikannya, saya berlindung kepada pemimpin lembah ini dari kejelekan pengikutnya misalnya. Tiba-tiba malam itu dia tenang. Dapat manfaat atau tidak? Dapat manfaat. Tapi itu syirik atau bukan? Syirik. Karena itu, mengukur suatu kebenaran, ini benar atau salah, jangan melihat hasilnya. Jangan melihat apa? Hasil dan manfaat yang dia dapatkan. Ini keliru ya. Ya. Dan ini di banyak pembahasan. Ada orang-orang keliru jalannya. Begitu dia jalani kekeliruannya, Allah bukakan untuknya kemenangan. Diberi kebaikan. Wah, ini memang menunjukkan kami benar di atas jalan. Nah, itu bukan dalil. Nah, itu hati-hati di situ. Karena itu seorang Muslim dan Muslimah harus mengetahui bahwa ukuran kebenaran bukan dari hasil yang dia apa? Dia dapatkan. Iya. Jangan seorang itu ketika dia melakukan ibadah, misalnya menuntut ilmu. Wah, ini saya belajar terus, tapi enggak tahu ini kenapa saya hidup biasa-biasa aja, kantong pas-pas saja. Hah? Terus kondisi jiwa juga kadang sering galau. Nah, itu kan kadang seperti itu. Yang disalahkan belajarnya. Karena dia kayaknya hasilnya kok kayak gini modelnya. Nah, ini keliru ya dalam melihat hasil. Kalau jalannya sudah benar, dia enggak, jangan terpengaruh dengan apa yang dia dapatkan. Sebab hal-hal yang dia rasakan itu tadi, itu mungkin ada pengaruh lain, ada sebab-sebab lain. Mungkin kondisi hatinya enggak bagus, mungkin dia punya dosa-dosa sebelumnya, mungkin ada hal yang apa namanya, dia belum benar juga dalam belajarnya. Jelas ya? Maka yang paling dasar itu seorang melihat langkahnya. Langkahnya ini di atas dalil atau tidak? Di atas ilmu atau tidak? Nah, kalau dia sudah di atas ilmu, dia tawakal kepada Allah. Nah, disitulah dihadirkan dari keikhlasannya. Berbaik sangka kepada Allah. Mengharap kepada Allah. Ya, tidak putus asa. Dia tidak tahu, dia tahu kehidupan ini. Ya, kalau semuanya orang berbuat kebaikan, langsung hasilnya yang terlihat semuanya bagus-bagus, ya Masya Allah akan berhasil semua manusia. Semua manusia akan apa? Berhasil. Tapi itulah kehidupan. Dijadikan dalam kehidupan itu ada kesusahan. Ya, ada ujian dan cobaan. Karena itu kata seorang penyair, laulal masyaqqatu sa'dan nasa kulluhum. Ya, aljudu yufkiru wal ikdamu qattalu. Andai kata bukan karena adanya hal yang memberatkan, adanya ujian dan tantangan, manusia semuanya akan menjadi pemimpin. Orang yang berdermawan, kalau dia mau dianggap sebagai orang dermawan, gemar bersedekah, kan ada bahaya menimpa dia atau tidak? Keluar hartanya, kan begitu? Kedermawanan itu kadang membawa kefakiran, kan begitu? Dia ingin berjihad, mati fisabilillah, menjadi orang pemberani. Keberanian dia kadang membawanya kepada apa? Kematian. Itu pasti ada risikonya. Ya. Pasti ada risiko. Nah, begitu di dalam kehidupan. Nah, tapi seorang mukmin itu semua hidupnya alhamdulillah baik. Kalau dia ditimpa kesenangan, sisa dia bersyukur. Pintu ibadah untuk dia. Kalau dia ditimpa dari kesusahan, dia bersabar. Pintu ibadah lagi untuk dia. Jadi seluruh hidupnya adalah keindahan. Itu untuk seorang mukmin. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatku sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabatku darra sabar, fakana khairan lah. Sangat menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu. Seluruh hidupnya adalah apa? Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur kebaikan yang dia dapatkan. Kalau dia ditimpa ujian, hal yang memberatkan, dia bersabar. Maka kebaikan lagi yang dia dapatkan. Jadi dia di kondisi apapun selalu di dalam lahan ibadah, di pintu ketaatan. Nah, itulah seorang mukmin. Tapi yang menjadi masalah, pahamkah dia lahan-lahan ibadah yang Allah bukakan untuknya, pintu-pintu ketaatan yang dihamparkan baginya? Nah, ini yang kadang kita tidak menyadarinya. Baik, jadi antara manfaat seorang itu belajar menuntut ilmu, hal-hal yang seperti ini. Seorang bisa detail, ya bisa melihat dari pintu-pintu ketaatan, bisa membuka dari lahan-lahan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik, selesai ya. Masya Allah, banyak sekali pertanyaan. Apa hukum mengirim Al-Fatihah untuk orang yang meninggal? Ini masalah ada silam pendapat ya di kalangan para ulama. Ya terdahulu maupun belakangan. Dan yang benarnya bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Maka itu kaidah dasar. Asalnya apabila ada yang meninggal, maka terputus seluruh amalannya. Kecuali apa yang diterangkan oleh dalil masih bisa nyambung kepadanya. Seperti misalnya di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, idza mata apa? Al-insanu atau Ibnu Adam? Hah? Kalau di konteks umumnya itu Ibnu Adam ya biasanya orang sampaikan, tapi kalau di Sahih Muslimnya al-insanu. Idza mata al-insanu inqata min amalihi illa min thalath. Apabila manusia itu meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Dan yang kedua ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Dan yang ketiga waladin salih yad'ulah, anak salih mendoakan untuknya. Syekh juga di hadits yang lain sedekah sampai. Syekh juga di dalam hadits yang lain dihajikan dan diumrohkan. Maka padahal yang ditunjukkan oleh dalil itu perkecualian. Nah, itu yang diterima. Adapun kalau tidak, maka ini bahasa dalam Al-Quran dan hadis asalnya semuanya terputus. Iya. Wallahu ta'ala alam. Apakah nadar harus dilafadzkan? Apabila baru berupa keinginan sudah termasuk nadar. Kalau dia baru niat, itu belum ya. Baru niat. Tapi kalau dia sudah lafadzkan atau sudah dia mulai kerjakan, ini masuk terhitung kepada nadarnya. Apa dibenarkan bernadar untuk mengirim pahala Al-Fatihah? Bila tidak, apakah cukup diganti dengan mendoakannya sesuai dengan syariat? Atau tetap perlu melakukan kafarah nadar? Nah, ini dari hal yang kembali kepada pembahasan yang pertama tadi. Jadi, kalau dibangun di atas pendapat tidak sampai, maka itu hal yang tidak disyariatkan. Iya. Maka yang seperti ini, dia tidak laksanakan dan tidak ada kafarah terhadapnya. Ya Allahu ta'ala alam. Nadar itu saya belum bahas ya, ada bentuk-bentuknya banyak. Tapi saya lihat pembahasannya itu identik di pembahasan fikih. Ya, kini kita di pembahasan akidah. Jika kita melakukan salah satu dari empat perkara yang dilaknat di dalam hadis, bagaimana cara bertobatnya? Dan tolong sebutkan kiat-kiat agar terlepas dari laknat. Iya. Ini pertanyaan bagus ya. Terkait dengan materi. Jadi, kalau seorang pernah jatuh di dalam dosa, lalu dia bertobat darinya, maka Allah mengampuni dosa. Itu kaidah. Allah berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dosa kalau dia sudah bertobat, Allah mengampuni dosa. Sisa dia penuhi syarat tobat. Syarat tobat ada berapa? Ada 5. Yang pertama dia ikhlas dalam tobatnya. Yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Kalau salah satu dari 4 perkara yang dilaknat ini pernah dia lakukan, maka dia tinggalkan. Yang ketiga, dia sesali perbuatannya. Harus ada penyesalan. Iya. Karena itu dikatakan dalam hadis, an-nadamu at-taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Kemudian yang keempat, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kemudian yang kelima, taubatnya itu sepanjang nyawanya belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Iya. Alhamdulillah, sepanjang seorang masih hidup, masih sehat, itu namanya masih ada waktu, kan begitu. Ini kita sekarang belum hari kiamat. Ya. Nah, kalau itu terkait dengan hak orang lain, misalnya dia ambil tanah orang, nah di sini ada syarat yang keenam. Dia harus minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Jadi dia selesaikan urusannya dengan orang yang dizalimi. Apakah dengan cara mengembalikan hak orang tersebut, atau dia minta dihalalkan, atau yang semisal dengannya. Yang penting dia selesaikan urusannya dengan orang yang dia zalimi. Apabila terpenuhi 6 syarat ini, maka tobatnya diterima. Iya. Tobatnya diterima dan hendaknya dia bergembira dengan tobat. Adapun bagaimana cara menghindarkan laknat, nah di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama tentang sebab-sebab datangnya laknat. Nah, ini kalau ingin tahu bagaimana hal-hal apa saja yang bisa mendatangkan laknat, Nah, itu ada pembahasan. Di pembahasan tentang dosa-dosa besar. Di pembahasan dosa-dosa besar. Ya, kita tidak ada materi di sini ya, khusus. Walaupun akan disinggung nanti di Mambum al-Adab karya Ibnu Abdul Qawi. Di situ ada salah satu adab terkait dengan masalah apa? Meninggalkan dosa. Tapi ada pembahasan khusus sebenarnya tentang dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar ini, nah, di situ kalau kita baca nanti terlihat apa saja sebab-sebab yang merupakan apa? Datangnya laknat. Nah, dan yang sudut yang kedua yang perlu dia pelajari, dia perlu memahami apa sebab-sebab yang dengannya dia meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena laknat itu kan artinya dia diusir dari apa? Dari rahmat. Makanya dia cari dari sebab-sebab rahmat. Dari sebab rahmat mempelajari ilmu, dari sebab rahmat ketakwaan, dari sebab rahmat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sebab rahmat dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebab rahmat istiqamah, ya, dari sebab rahmat dia taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dari sebab rahmat dia beramal dengan ilmunya, dari sebab rahmat dia berbuat baik kepada makhluk. Sebab rahmat itu banyak. Ya, kalau dia telusuri, nah ini hal-hal yang membuat dia di atas pijakan-pijakan rahmat, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini ada yang bertanya tentang hadith Bureda tentang budak perempuan yang bernadar menabu rebana, katanya dalam riwayat At-Tirmidzi. Ini saya enggak ingat ya hadithnya, tapi di bayangan saya ada kelemahan pada hadith itu. Cuma ini perlu diperiksa, saya enggak bisa jawab untuk sekarang. Jika seorang bernadar, kemudian dia tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakannya, apakah kafarah tersebut, nadar tersebut? Iya, kalau dia bernadar, lalu nadar itu dia tidak sanggup lagi melaksanakannya, maka caranya, ya, dia membayar kafarah supaya gugur nadar tersebut terhadap dirinya. Bagaimana hukum mengalih fungsikan bangunan yang sebelumnya adalah gereja menjadi masjid? Sebagaimana terjadi pada beberapa tempat di Eropa. Nah, ini banyak terjadi memang ya di negeri-negeri yang mayoritas non-muslim. Ya. Karena memang salah satu hal yang paling mudah untuk bikin rumah ibadah, dia membeli gereja yang sudah tidak dimanfaatkan, dirubah jadi masjid. Nah, itu tidak ada masalah. Itu diperbolehkan. Ya. Dan telah ada di masa Umar bin Al-Khattab, para sahabat, karena enggak ada tempat lain, mereka sholat di gereja. Nah, itu dibahas oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimma secara meluas dan terperinci tentang hukum kebolehan hal tersebut. Bolehkah sering bernadar tanpa imbalan? Nah, itu saya sudah sebutkan ya, kalau tanpa imbalan bentuk ibadah. Ya, itu bentuk ibadah. Nah, itu dibolehkan. Kita berbicara tentang bolehnya. Jelas ya? Tapi kalau seorang berbicara pada dia bebani dirinya, diwajibkan terhadap dirinya sesuatu yang tidak wajib, nah ini kan perlu dilihat dari sisi kemampuannya. Ya. Kemudian bagaimana tanggung jawab dia di dalamnya. Itu kan ada perhitungan-perhitungan di situ. Mungkin saja selain nadar itu lebih afdal baginya. Nah, alhamdulillah pintu-pintu ibadah itu banyak. Sarana ketaatan itu beraneka ragam. Iya. Maka seorang itu kadang hendaknya dia periksa dulu dari pintu-pintu ibadah yang syariatnya jelas. Nah, itu dulu yang dilaksanakan. Jangan dia masuk ke dalam hal yang mubah atau hal yang ada silam pendapat di kalangan ulama dalam hal tersebut. Bolehkah kita membaca doa Khawla bintu Hakim ketika memasuki rumah kita dengan memaksudkan berlindung dari makhluk-makhluknya yang ada di rumah sendiri? Ya, kalau masuk rumah dia baca saja doa masuk rumah, baca bismillah. Ya, itu paling sedikitnya ya, dia baca bismillah. So kalau dia baca bismillah masuk rumah, itu tidak ada syaitan yang ikut sama dia. Kalau dia makan baca bismillah, minum baca bismillah, tutup pintu baca bismillah, tidur baca bismillah, selesai urusan dengan syaitan, kabur semuanya. Ya, mau lebih bagus lagi baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Itu ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum tidur baca 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya, baca ayat kursi, tidak ada syaitan yang akan dekat. Jelas ya? Itu dari amalan-amalan yang dia lakukan. Adapun hadits Khawla ini, itu diajarkan oleh Nabi di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau dia mau baca kadang-kadang, tidak dilarang. Kalau dia ingin baca, kadang-kadang. Tapi kalau dijadikan rutinitas, ini kan perlu dalil untuk hal itu. Apakah boleh? Saya dahulu bernadar, kalau bisa sekolah setingkat SMA, maka saya akan berpuasa sebulan. Pertanyaan, apakah boleh puasa yang sebulan tersebut diganti dengan puasa di hari Senin Kamis, jumlahnya 30 hari. Yang tergantung niat nadarnya gimana. Kalau dia bilang sebulan yang dia maksud, satu bulan penuh, maka tidak boleh dia pisah. Tapi kalau sebulan maksud dia, saya puasa 30 hari, itu tidak apa-apa. Dia cicil setiap hari, setiap tahun satu hari misalnya, tidak apa-apa. Ya. Jelas ya? Ini dari sisi hukum, tidak apa-apanya. Tapi kalau dari sisi hukum bagusnya, Allah memerintah kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sore itu kalau ada kewajiban, dia tunaikan apa? Sesegera mungkin. Baik. Jadi nadar itu harus dilihat lafadznya dia bagaimana. Itu menentukan. Jika diganti dengan kafarah, bagaimana cara menggantinya? Nah, ini sebentar. Jangan main ganti-ganti aja. Ya. Sebulan itu kan mampu dia lakukan sebulan. Mampu dia lakukan. Seorang itu tidak masuk ke kafarah kecuali kalau dia tidak mampu sama sekali. Dia ada sakit atau apa. Itu baru dia bayar kafarah. Jelas ya? Tapi kalau dia mampu, kata Nabi, au fi binadrik. Penuhi nadarmu. Tidak dikasih pilihan lain kecuali memenuhinya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Apakah bermakna khabariyah atau bermakna doa? Dua-duanya ya. Ada khabariyah dalamnya, ada doa. Bagaimana hukum sholat di masjid yang dibangun di atas tanah bekas kuburan di zaman Belanda? Jadi ini kuburannya dahulu, masjidnya baru dibangun setelahnya. Maka kewajibannya dalam hal yang seperti ini dipastikan bahwa di bawah masjid ini tidak ada kuburan. Ya, kalau dia bekas kuburan, tapi kuburnya sudah dipindah, sudah dipindahkan, maka itu enggak ada masalah. Tahu Masjid Kuba ya? Masjid Kuba ketika mau dibangun, tanahnya Bani Najjar itu ada pohon kurma, ada bangunan-bangunan yang sudah rusak, dan ada kuburan-kuburan dari masa jahiliyah. Maka Nabi perintah supaya kurmanya dicabut. Ya, dan ini menunjukkan bolehnya mencabut pohon kalau digunakan, tidak ada keperluan. Dicabut oleh para sahabat, kemudian dijadikan tiang di masjid. Ada fungsinya. Bangunan rusaknya diruntuhkan, dan kuburnya diperintah oleh Nabi supaya digali, dipindahkan. Nah, itu hukum terkait dengan apa? Kalau ada kuburan. Baik. Tapi kalau misalnya di situ masih ada kuburan, maka masjidnya harus diruntuhkan. Bukan kuburannya yang dipindahkan. Masjidnya yang apa? Diruntuhkan. Karena kuburan lebih apa? Lebih dahulu. Kecuali kalau masjid ini milik pribadi, tanah itu milik pribadi, ada orang yang mengubur, itu lain lagi masalahnya. Kalau dia tanah pribadi, hak dia. Ini kuburannya pindah dari tanah saya. Saya mau bangun masjid. Itu gak apa-apa. Jelas ya? Baik, ini rincian untuk pertanyaan ini. Wallahu ta'ala alam. Apakah penyembelihan untuk walimah yang ada acara melanggar syar'i seperti adanya musik dan semialnya, bercampur baur laki-laki dan perempuan? Nah, penyembelihan lain ya. Kalau dia menyembelih untuk acara walimah, asalnya menyembelih untuk walimah dari apa? Hah? Mubah atau tidak? Mubah, dibolehkan. Jadi sepanjang dia sembelih dengan menyebut nama Allah untuk walimah, itu adalah hal yang dibolehkan. Bahkan untuk walimah malah disyariatkan. Karena Nabi bersabda, aulim walau bisa. Walimah walaupun dengan seekor kambing. Ya. Adanya kemungkaran di situ. Nah, kemungkaran ini lain lagi hukumnya. Lain lagi hukumnya. Terkait dengan sembelihannya, sembelihannya syah saja. Tidak ada masalah, insyaAllah ta'ala. Apa yang harus kita lakukan kalau walimah tersebut adalah walimah saya sendiri? Dikarenakan keluarga saya dan keluarga akhwat masih awam. Nah, ini pembahasan lain ya. Pembahasan lain. Ya, kayak kalau dia misalnya jatuh di dalam sebuah kemungkaran. Ya. Kemungkaran ini dia tidak bisa hindari. Ada sebagian orang gitu. Dia ingin menikah, yang dimudahkan cuma itu saja. Dan dia darurat menikah. Kalau tidak menikah jatuh dalam dosa, kan begitu. Tapi untuk menikah, prosesnya juga ada dosa. Nah, ini bahaya, ini juga bahaya, kan begitu. Nah, sisa diambil yang paling sedikit bahayanya. Diperkecil bahaya di sini. Ya. Ada hal-hal yang dia di luar kemampuannya, nah itu namanya dia darurat kalau di luar kemampuan. Allah telah berfirman, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hanya saja saya nasihatkan agar seorang itu berusaha dengan maksimal, banyak berdoa kepada Allah. Ya, dia nasihati keluarganya dengan cara yang hikmah. Kalau dia bisa sampaikan langsung, dia sampaikan langsung. Ya, kalau enggak, dia beri buku-buku misalnya yang terkait dengan pembahasan. Diberi tulisan-tulisan, rekaman suara, dan semisal dengannya. Atau dia undang orang-orang yang bisa menjelaskan kepada keluarganya. Nah, itu diantara solusi-solusi. Dia berbuat maksimal. Jelas ya? Kalau dia sudah bertakwa sesuai dengan kemampuannya, masih terjadi hal yang seperti itu. Ya, telah dikatakan dalam Al-Quran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tolong jelaskan bentuk berobat, pengobatan yang bisa menyebabkan pelakunya membatalkan atau batal tauhidnya. Ini kan sudah berlalu ya, terkait dengan ruqyah dan sebagainya. Jadi ukurannya itu kalau terkait dengan obat, berobat itu dalam bahasa Indonesia banyak cakupannya ya. Bahasa cakupannya bisa masuk di dalam pembahasan ruqyah, bisa masuk dalam tamimah, bisa masuk di pembahasan sihir, bisa masuk di pembahasan. Jadi fungsinya kita belajar pembahasan tauhid. Memang ada hal yang kadang masuk dalam syirik akbar, bisa menghilangkan keislaman. Ada kadang masuk dalam syirik asghar. Ada hal yang kadang masuk dalam hal yang diharamkan. Ada kadang hal masuk dalam makruh. Nah, ini semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Jadi ini apa namanya? Tidak ada kaidah umum untuk hal tersebut. Wallahu taala alam. Dia cuma perlu melihat saya dari kaidah-kaidah seputar kesyirikan. Nah, itu yang dia pegang. Apakah boleh jika bernadar untuk menghilangkan sifat buruk dari diri kita? Misalnya, seorang bernadar, saya bernadar kepada Allah, jika saya memarahi seseorang, maka saya akan mentraktir makan orang yang saya marahi. Ya, gak ada masalah ya kalau dia lakukan hal tersebut. Nah, tidak masalah, itu dari kadang bentuk membantu dia di atas ketaatan. Hanya saja seorang itu banyak cara untuk merubah dari apa? Dari kepribadiannya. Iya. Dan nadar itu tidak mesti dia nadarkan. Jadi kalau seperti itu, dia niat saja di dalam dirinya. Tidak perlu dia nadarkan. Dia laksanakan saja. Jadi yang paling bagusnya kalau seperti ini, dia kalau marah kepada seorang, maka dia akan berbuat kebaikan dengan cara memberi makan kepada orang yang apa? Dia marahi. Tidak usah masuk di dalam bentuk nadar. Sebab masuk dalam bentuk nadar dalam hal yang seperti ini agak rumit ya. Baik. Ini sekarang semenjak saya duduk di sini sudah hampir 5 kertas. Semuanya terkait dengan masalah gereja dirubah jadi masjid. Saya tidak tahu ada apa. Kalau lewat di tempat angker atau melewati jembatan, apakah disunahkan juga berdoa sebagaimana berdoa ketika singgah? Nah, ini yang pertama yang bertanya ini, dia buang dulu ya, yang mengitari kepalanya itu, tempat angker, jembatan. Ada apa memang kalau angker jembatan? Jembatan bagus kan, lewat saja ya, kan begitu. Nah, itu yang pertama, jangan dulu masuk di ini. Di Indonesia ini terlalu banyak khurafatnya, terlalu banyak ya, dari semenjak kecil kita dicekok itu terus ya. Saya masih ingat ya, dari kecil ada namanya sundal bolong, ada namanya Sumiati. Ini dari kecil ini kita dapatkan. Jadi hal-hal yang seperti ini, nah itu kadang seorang melatih diri, kadang lewat kuburan. Wah, enggak, antum kalau seperti itu tiap malam pergi lewat kuburan, nah, latih diri lewat kuburan, jelas ya, supaya kadang diri itu dididik dengan hal yang bagus. Nah, kalau muncul hal-hal yang seperti itu, dia mengingat kepada Allah. Dia tidak ada masalah dia membaca audzubillahi minasyaitonirrajim, sebab itu bentuk dari gangguan apa? dari gangguan syaitan, atau dia beristighfar. Mungkin itu karena banyaknya dari dosa dan kesalahannya sehingga muncul hal-hal yang seperti itu. Adapun doa, doa itu diajarkan oleh Nabi, sudah ada tempat-tempatnya. Jelas ya? Doa itu. Nah, kalau dia melewati jembatan misalnya, atau dia melewati sebuah tempat, dia baca bismillah enggak apa-apa. Atau dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, enggak ada masalah. Atau dia baca la haula wala quwata illa billah, itu enggak ada masalah. Karena ini doa-doa memang pernah diajarkan oleh Nabi sambil berjalan. Jelas ya? Sambil berjalan. Baik. Tentang nadar, jika seorang itu sebelum belajar dia sering bernadar dan belum melakukan nadar-nadarnya, apakah setelah tahu ilmunya dia wajib menunaikan kafarah nadarnya? Ya, jadi kalau dia pernah bernadar, dia masih ingat, maka setelah belajar harusnya dia tunaikan nadar itu sepanjang nadarnya dalam apa? Dalam ketaatan. Ya. Baik. Umar ibn Khattab berkata, ya Rasulullah, saya pernah bernadar di masa jahiliyah. Ini nadarnya kapan? Masa jahiliyah, sebelum masuk Islam. Tapi Nabi perintah untuk menunaikan nadar beliau. Apakah boleh kita menyangka penerjemah makna Al-Quran atau sebagian berakidah Asy'ariyah karena banyak dari terjemahan yang diubah dari maknanya atau ditakwil dari makna aslinya? Dan bagaimana dengan terjemahan yang seperti ini? Apakah ditinggalkan seluruhnya atau diganti lebih baik? Ada terjemahan yang bagus ya, terjemahan Saudi Arabia cetakan yang dulu apa namanya dengan koreksi Muhammad Hasbiyah Siddiq dan kawan-kawan. Nah, itu yang bagus ya. Nah, itu bagus. Itu yang paling mending daripada yang lainnya. Adapun yang perubahan tahun 2004 dan seterusnya itu hati-hati. Di situ memang orang-orang yang berakidah Asy'ariyah yang apa namanya menerjemahkannya. Akan terlihat nanti takwil-takwil di dalamnya. Baik. Bolehkah kita promosi dagangan atau bisnis kita dengan cara membuat akun palsu di Facebook atau sosmed? Akun palsu itu kan ya sepanjang yang saya ketahui ya. Ya. Akun palsu itu kan bisa namanya bukan nama asli kan begitu? Itu yang maksudnya akun palsu kan? Namanya bukan nama asli dia. Ya. Kalau yang dia promosikan benar, tapi tidak pakai nama asli, nah ini nggak tahu kenapa dia tidak pakai nama asli, itu saja yang ditanyakan. Ada apa? Harusnya kalau urusan bisnis dan seterusnya, harusnya kan pakai identitas yang benar, asli. Agar supaya dia bisa membantu dia untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab. Iya. Nah, kalau itu makna akun palsu, nah, itu rinciannya. Tapi kalau akun palsu bermakna dia tidak nyata atau menyebarkan hoax misalnya, atau apa namanya dia memberikan penipuan-penipuan, maka ini tidak diperbolehkan ya. Baik. Saya terkena syubhat. Bagaimana cara menyembah Allah namun saya tidak melihatnya? Bagaimana cara mengobati penyakit ini? Saya khawatir termasuk ke dalam orang yang musyrik. Yang tidak ada orang yang menyembah Allah itu melihatnya. Jelas ya? Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Itu keyakinan, akidah. Tidak boleh ada yang melanggarnya. Siapa yang menganggap bahwa dirinya bisa melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia, itu hukumnya dia kafir, keluar dari Islam. Menurut kesepakatan ulama, karena Rasulullah bersabda sebagaimana dalam hadits Jabir riwayat Muslim, ta'allamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Di dunia dengan mata kepala tidak mungkin dilihat. Jelas ya? Tapi kalau masuk dalam ibadah, ada namanya jenjang yang paling tinggi, ihsan. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Di kajian, menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Al-ihsan itu kata Nabi apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu, seakan-akan melihat. Ini karena dalamnya ilmunya, banyaknya pengetahuannya, seakan-akan dia melihat. Kalau tidak mampu, ada jenjang di bawahnya. Dia hendaknya tahu bahwa Allah memperhatikan dia. Termasuk dalam pikiran dia sekarang ini, Allah melihatnya. Jelas ya? Baik. Ini untuk sampai ke jenjang yang pertama, seakan-akan melihat Allah, itu perlu belajar. Perlu dia dalami dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Perlu dia belajar ilmu akidah yang benar. Perlu dia belajar ilmu syariat dari awal hingga akhirnya. Supaya dia mengerti agama. Perlu dia mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak hal yang dia perlukan untuk sampai ke sana. Selain daripada itu, dia juga giat dengan beramal. Maka insyaAllah ta'ala itu akan menambah kebaikan untuk dirinya. Apa perbedaan ayat Al-Quran dengan hadith Qudsi? Itu ada materinya, nanti kita akan kaji nanti. Kalau bukan di pelajaran mustalah, kita ada pelajaran baikunia ya. Itu akan datang di pembahasan Mandhumah Zamzam ya, tentang ulumul Quran. Apabila Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dengan membuat namanya dikenal, bagaimana bila yang dikenal adalah seorang yang akidahnya menyimpang? Apakah termasuk dari orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah? Pertama ini, namanya dikenal, ya, namanya dikenal itu belum tentu diangkat derajatnya. Dia dikenal dengan apa dulu? Hah? Dikenal dengan apa? Sebab di Al-Quran itu ada dari orang-orang yang dibuat terkenal untuk supaya mengalir pahala kebaikan. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Kan begitu. Tidak ada orang yang dibuat terkenal supaya dosanya selalu diingat. Ya. Jangan sampai mengikuti. Karena itu dibinasakan berbagai kaum disebut dalam Al-Quran. Terkenal sampai hari kiamat. Dan Fir'aun malah bukan terkenal namanya saja. Jasadnya diselamatkan. Supaya menjadi apa? Pelajaran untuk datang pada untuk orang-orang belakangan. Nah, karena itu yang menjadi ukuran adalah mengikuti sunnah Nabi. Siapa yang mengikuti sunnah, maka dia akan dapat bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami akan tinggikan penyebutan engkau ya Nabi Muhammad. Kalau dia ikuti sunnah Nabi. Dan siapa yang menyelisih sunnah, dia pasti akan dapat bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang mencela Nabi Muhammad, perkaranya akan terputus. Iya. Dan sekarang ini ada orang yang kadang dikenal di tengah manusia, mungkin dia dikenal di tengah manusia untuk membuat semakin banyak dosanya dan semakin menyengsarakannya. Mungkin itu menjadi fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada dari para as-salaf merasa bangga dengan dia dikenal. Tidak ada di kalangan para as-salaf seperti itu. Karena orang dengan merasa dikenali itu, mungkin saja dia kan semakin banyak tanggung jawab. Dia berucap dengan sebuah kalimat, mungkin saja kalimat-kalimat yang dia ucapkan ada yang membawa dosa untuknya mengalir hingga hari kiamat. Iya. Maka ini inti di dalam pembahasan ini, ya wallahu ta'ala alam. Orang tua ingin diadakan acara 7 bulan kehamilan. Saya sudah menolak dengan cara baik, tapi dibantah malah keluar kata-kata kalau masih menganggap sebagai orang tua, maka harus ikut. Ini acaranya bagaimana jenisnya, bagaimana bentuknya. Ya, tapi yang saya nasihatkan supaya menyambung komunikasi yang baik dengan orang tua, menasihati, ya, dia lakukan saja apa yang dia mampu melakukannya. Kalau misalnya tetap orang tua ini, maka mungkin dia bahasakan pakai bahasa lain. Dia bahasakan dengan bahasa mengundang makan, jamuan makan, atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Baik. Saya pernah tanya ke Syekh Shalal Fauzan. Ya Syekh, saya kalau selepas sholat kadang di samping kanan saya ngajak salaman. Kata Syekh, salami saja. Ya. Kan salaman kan baru. Ya tergantung niatnya dia salami apa. Oh baru gitu. Insyaallah salamin. Bukan karena rutin seperti yang mereka biasa lakukan, tapi saya ketemu saudara saya, ya saya salami kan begitu. Jelas ya? Ya kadang seperti itu aja pada kondisi-kondisi yang dia tidak bisa lepas darinya. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Al-Majmu' bahwa seorang talibul ilm memulai dengan menghafal Al-Quran sebelum mempelajari fikih dan hadith. Dan salaf dahulu tidak mengajarkan fikih dan hadith kecuali kepada yang telah menghafal Al-Quran. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga mendahulukan menghafal Al-Quran sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ini mungkin di kondisi tertentu, di keadaan tertentu. Iya. Kalau kita lihat kenyataan para sahabat saya, para sahabat itu... Nah semuanya mereka hafal Quran. Jelas ya? Ada yang mereka hafal Quran di kadar yang mereka pelajari saja. Yang paling penting itu dia memahami bukan menghafal. Itu yang paling penting. Jadi ketika dia mempelajari Al-Quran, dia memahaminya. Dia memahaminya. Bukan sekadar menghafalnya. Bukan sekadar menghafalnya. Baik. Nah ini saya kira banyak pembahasannya, rincian-rincian sudah kita kaji di pembahasan kitab Al-Manzum Al-Mimir. Ini tentang bacaan Illa Malikahu dalam Sahih Al-Bukhari. Apa benar demikian? Karena dia mengatakan bahwa kebanyakan bacaan adalah Illa Mulkahu. Dan ini juga dibaca oleh Imam Ibnu Hajar. Apakah ada sisi pembenaran jika dibaca illa mulkahu? Nah, ini banyak pembahasan ya. Banyak juga yang tanya dari kawan-kawan. Dan ini yang bertanya di sini. Ya insyaallah dari penuntut ilmu. Saya sebenarnya senang menjawab untuk para penuntut ilmu saja. Orang-orang yang mau belajar. Tapi kalau asalnya orang-orang jahil, ini sulit untuk paham. Iya. Apalagi pengennya cuma mendebat saja. Karena itu kata sebagian penyair, wa in ana'an antufahki majahilan fayaz'umu jahlan annahu minka afhamu. Dari hal yang rumit, kalau bahasa orang Jakarta, dari hal yang ribet, kamu memahamkan orang yang jahil. Karena ujung-ujungnya dia akan menyangka bahwa dia lebih paham daripada kamu. Iya. Jadi berbicara dengan terkait dengan hal yang seperti ini, pembahasan-pembahasan ilmiah, perlu keikhlasan, seorang perlu tajarrud kepada kebenaran, cinta kepada kebenaran, bukan dia hanya masuk di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau fanatik kepada orang tertentu. Iya. Atau hanya lihat ini sekarang lagi viral, kemudian dia ingin masuk juga membahas di dalamnya. Ini hal-hal harusnya diperbaiki. Ini terkait dengan masalah ilmu. Jelas ya? Iya. Yang pertama yang perlu diketahui, di dalam Sahih Al-Bukhari, itu Al-Bukhari berbicara tentang hal ini, itu di kitab tafsir. Di tafsir surah Al-Qasas. Iya. Pada ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Maka ada tertulis di situ cetaka, dia tertulis di dalam sebagian riwayat Al-Bukhari, illa malikahu. Dia begitu bacaan benarnya. Begitu bacaan benarnya. Bukan pada ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bukan di ayat itu. Jelas ya? Al-Bukhari tidak ada pembahasan di situ. Ya, pembahasan beliau pada ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Ah, di situ ada bacaan illa malikahu. Ah, di kebanyakan cetakan itu tertulis illa mulkahu. Di kebanyakan apa? Cetakan. Nah, di sini pentingnya seorang itu belajar. Dan dia mengambil ilmu dengan jalur talaqqi. Mengambil dari guru. Jelas ya? Karena itu dari masa dahulu, itu diingatkan ada golongan namanya as-suhufi. Dia cuma baca dari lembaran-lembaran saja. Tidak ngambil dari guru. Akhirnya, ketika terjadi tashif, atau terjadi salah baca, maka dia juga ikut salah di situ. Ikut salah. Kalau kita telusuri periwayatan, riwayat-riwayat, itu jarang dari para ulama yang meriwayatkan hadis mereka harokati di dalam penulisan. Jangankan harokat, kadang titiknya saja tidak ada titiknya di penulisan sebagian ulama hadis di masa dahulu. Terus dari mana dia pastikan? Padahal tidak ada titiknya. Nah, ini dengan jalur apa? Talaqqi. Dengan jalur sama, dia dengar langsung dari guru. Bagaimana cara guru itu membaca? Jelas ya? Nah, cara yang lain itu diketahui dengan penjelasan para ulama terkait dengan riwayat tersebut. Dilihat penjelasannya apa? Dilihat penjelasannya. Misalnya, di Muqaddimah Sahih Muslim, ada hadis di situ. Man haddatha anni bihadithin yara annahu kadibun fahuwa ahadul kadibaini. Yara, itu dua bacaan. Bisa dibaca yara, bisa dibaca yura. Ahadul kadibain, bisa dibaca kadibain, bisa dibaca kadibin. Dari mana diketahui dua bacaan? Itu dari keterangan para ulama yang menjelaskan apa? Hadis tersebut. Kalau lihat harokat, harokat tidak ada. Tergantung siapa cetakan yang mengharokati. Kalau cetakan Sahih Muslim yang dahulu tidak ada harokatnya. Yang bisa menerangkan. Dicetakan Puat Abdul Baqi itu masih mending. Dia kasih dua harokat sekaligus. Jelas ya? Dia kasih dua harokat sekaligus. Nah, ini dia pakai cetakan yang mana? Itu yang mencetak siapa? Yang memberi harokat siapa? Kamu dengar dari surah Sahih Bukhari itu dari siapa? Siapa nama gurumu? Gurumu dengar dari siapa? Dari siapa? Itu kan dilacak semua. Benar gak cara penyebutannya seperti itu? Nah, itu kan ada pembahasannya lagi. Kalau memang benar. Misalnya, sudah pasti sanadnya. Gurunya mendengar mulkahu. Ditanya perawi yang lain apa yang diriwayatkan. Kan begitu harusnya. Nah, ini panjang pembahasannya. Karena itu di sebagian hadis di pembahasan tentang cacat-cacat hadis di ilmu ilal, itu ulama ahli hadis dia tidak terpaku pada cetakan. Itu ada beberapa hadis di kitab guru kami, Syekh Mukbil, judulnya Ahaditsu Mu'alla Dhahiruha Sikha. Hadis-hadis yang mengandung cacat padahal zahirnya benar. Ada sebagian hal, misalnya beliau anggap bahwa ini hadis terputus. Ya, datang dalam sebuah cetakan, ternyata di tempat yang terputus pakai kata haddatsana. Kata Syekh Mukbil, ini kami enggak terima. Karena buku-buku para ulama yang menjelaskan jalur-jalur riwayat semua menunjukkan bahwa dia tidak mendengar, ada perantara. Ketika dia memakai kata haddatsana di buku ini tidak masuk di dalam jalur sama kami. Kami tidak dengar dari guru, sehingga kami bisa pastikan bahwa dia di situ pakai kata apa? Haddatsana. Kan butuh bukti kan? Dan mungkin saja manuskripnya ada kesalahan. Ya, di dalam hal tersebut. Ya, ini poin yang pertama yang harus dipahami. Supaya seorang itu bisa detail dan jeli di dalam mengkaji, di dalam membahas. Ya. Dan ini banyak ya, kalau kita mau kasih contoh-contoh, banyak bentuknya. Yang kedua, Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini kaidah sering kami dengarkan dari Syekh Mukbil. Dan seingat saya itu pernah berlalu, disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, dan disebutkan juga oleh ulama yang lain, bahwa Imamul Bukhari itu ketika menafsirkan mufradat, kalimat-kalimat Al-Quran, Imamul Bukhari kan bawakan ayat, kemudian ada kalimat di ayat beliau tafsirkan, maka biasanya penafsiran Al-Bukhari itu beliau ambil dari seorang alim yang bernama Abu Ubaidah Ma'mar Ibn Muthanna dalam kitabnya yang berjudul Majazul Quran. Biasanya Al-Bukhari mengambil dari situ. Ya. Di pembahasan ayat ini, Abu Ubaidah Ma'mar Ibn Muthanna itu berkata, illa huwa, kecuali dia. Ya. Al-Bukhari kan biasanya ngambil dari sini. Jadi kalau bahasa Abu Ubaidah ini, itu sama dengan penafsiran yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir yang lainnya. Itulah yang dibahasakan oleh Al-Bukhari, illa malikahu. Ya. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Abu Ubaidah tafsirkan kecuali dia sendiri. Itu tafsirannya Abu Ubaidah. Al-Bukhari tafsirkan dengan kalimat yang mendekati, kecuali Allah yang maha menguasai segala sesuatu. Kan begitu? Al-Malik. Itu kan maknanya malikahu, artinya malika kullasyai, yang maha menguasai segala sesuatu. Itu penafsiran benar. Iya. Itu penafsiran benar. Nah, jadi ini yang kedua, sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala sendiri, itu di kitabut Tauhid, beliau menetapkan sifat wajah. Jadi tidak mungkin dia mentakwil di sini. Tidak mungkin dia mentakwil. Karena itu, harus diarahkan ucapan Al-Bukhari kepada makna yang paling indah. Kalau tidak, nanti orang akan tuduh Al-Bukhari dengan tuduhan macam-macam. Kok kontradiksi? Di sini mengatakan ada sifat wajah, di sini dia takwil. Kan begitu? Maka diarahkan kepada makna yang paling bagus. Ya. Makna yang paling bagusnya, itulah yang dibaca. Illa malikahu. Yang keempat, para ulama yang menafsirkan ayat ini, itu hanya menyebutkan dua penafsiran. Dan dua penafsiran ini, itulah yang disebutkan oleh Al-Bukhari, Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, dan selainnya. Mereka hanya menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Semuanya tersisa, semuanya binasa, kecuali dia. Atau penafsiran yang kedua disebut juga oleh Al-Bukhari, illa ma urida bihi wajhullah, kecuali apa yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Itu dua penafsiran. Dan dua penafsiran ini, inilah yang ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir terkait dengan ayat. Dari para ulama ahli tafsir di kalangan as-salaf, At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan selainnya. Jelas ya? Baik. Yang kelima, seorang imam itu, kalau dia berucap sesuatu, maka asalnya diarahkan kepada keyakinannya. Itu namanya kita berlaku adil kepadanya. Dibawa kepada keyakinannya. Imamul Bukhari keyakinannya di atas akidah siapa? Akidah as-salaf atau akidah syariah? Di atas akidah as-salaf Al-Bukhari. rahimahullahu ta'ala. Dan itu tampak di buku-buku beliau. Apalagi kalau kita baca kitab Tauhid dari Sahih al-Bukhari, atau kita baca buku beliau Khalqi Af'alil Ibad, atau kita baca riwayat Al-Lalakai, meriwayatkan dari Al-Bukhari tentang akidahnya, itu kelihatan Al-Bukhari di atas jalan para salaf. Detail syari Al-Bukhari. Iya. Dan para salaf semuanya sepakat di dalam menetapkan sifat apa? Sifat wajah. Sepakat, tidak ada silam pendapat dalam hal tersebut. Maka dalam hal yang seperti ini, kalau kita berbaik sangka kepada Imam Al-Bukhari, maka kita arahkan ucapannya kepada apa yang mencocoki ucapan para ulama yang sesuai dengan keyakinan beliau sendiri. Iya. Dan yang terakhir, anggaplah dibaca illa mulkahu. Apakah dianggap benar hal tersebut? Jawabannya tidak bisa dianggap benar. Memang kalau Al-Bukhari baca illa mulkahu harus diterima dari beliau? Itu penafsiran beliau misalnya menyelisih penafsiran as-salaf? Jawabannya tidak bisa diterima, kan begitu? Karena kita sudah lihat dari ucapan as-salaf yang lain, tidak ada yang mencocoki bacaan itu. Iya. Dan Imam Al-Bukhari manusia sama dengan yang lainnya. Maka harus dicocokkan sama dengan ucapan para ulama yang lain. Ini perbandingan namanya. Cuman yang ke-6 ini sebagian orang terlalu berat. Kamu berani menyalahkan Al-Bukhari? Ya. Kita tidak mau masuk di pembahasan itu. Makanya kita arahkan ucapan Al-Bukhari kepada makna yang paling apa? Paling indahnya, paling mencocokinya. Ya. Jelas ya? Karena itu guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Habibullah Ta'ala, ketika masuk di tafsir ayat ini, saya hadir di majelis. Iya. Saya hadir di majelis. Jadi beliau, qari'nya baca di kitab tafsir. Dibaca ayat ini. Iya. Kullu syai'in halikun illa wajaha. Qari'nya membaca, illa mulkahu. Syekh menoleh. Illa malikahu. Kata Syekh. Jelas ya? Ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau ini sudah menghatamkan, menghajarkan Al-Bukhari sudah 2 atau 3 kali. Beliau. Dan beliau punya spesialis di dalam mengkaji Fathul Bari. Iya. Jadi keunggulan beliau di dalam mendalami Al-Bukhari itu lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Selain daripada itu, beliau salah seorang dari ulama yang memang pakar di bidang akidah di masa ini. Di bidang akidah di masa ini. Dan beliau punya pembahasan khusus tentang bacaan ayat ini. Di dalam kitab beliau, Min Kunuzil Quran, di jilid 1 halaman 270. Dan setelahnya beliau terangkan tentang bacaan itu. Bahwa zahirnya dibaca, illa apa? Malikahu. Andai kata pun, Imam Al-Bukhari baca illa mulkahu, lihat bagaimana komentar Syekh Bin Baz. Syekh Bin Baz berkata, itu bentuk dari ta'wil. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi berkata, itu bentuk dari ta'wil. Nah, itu cara salafi menyikapi. Jelas ya? Karena kaidah salafi itu tidak berubah. Para imam mungkin saja salah. Al-Bukhari pernah bisa saja keliru. Jelas kan? Dan Imam Al-Bukhari sendiri di dalam sahihnya, terkait dengan hadis itu dikritik oleh para ulama yang semisal dengannya, Ad-Daruqutni, Abu Mas'ud, Ad-Dimashqi, kemudian Abu Ammar ibn Syahid, tapi yang terkait dengan Sahih Muslim ya, dengan beberapa imam yang lain yang selevel dengan beliau, ya, dan ternyata ada sebagian riwayat yang memang dipastikan di situ bahwa Imam Al-Bukhari keliru di dalamnya, dalam riwayat itu. Tapi ini kan bukan konsumsinya orang umum. Kalau orang umum mana bisa mereka terima? Masa Imam Al-Bukhari dibilang salah? Iya. Kan begitu? Tapi ini konsumsi di tengah orang khusus dari para penuntut ilmu. Ya, bukan Imam Al-Bukhari itu salah begitu saja. Yang menyalahkannya itu para imam yang semisal dengannya. Ya, bukan saya. Bukan orang-orang yang baru datang belakangan. Jelas ya, lancang terhadap para ulama. Tidak. Itu enggak ada di dalam kamus kita, lancang terhadap ulama. Tapi kalau ada imam yang semisal dengan beliau di dalam hal tersebut, ya, maka begitu caranya memahami. Itu kaidahnya. Baik. Jadi dengan ini insyaallah taala tidak akan ada permasalahan di dalam pembahasan. Ya wallahu taala alam. Kayaknya sudah habis ya waktunya. Ya. Masih banyak pertanyaan antum ini. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini saya minta maaf karena hari ini kondisi kesehatan kurang bagus. Kemudian di 2 pekan mendatang kita juga ada tamu datang yang saya enggak bisa kelihatannya memastikan bahwa saya bisa mengisi kajian, karena itu daripada di tengah jalan maju mundur ya mending sekalian di hari ini saya umumkan bahwa 2 pekan mendatang kita enggak ada kajian untuk kuliah Mafatihul Ilm. Ya insyaallah taala dilanjutkan di masa berikutnya, di 2 pekan setelahnya. Ya wallahu taala alam. Baik. Saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.